كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال المؤلف رحمه الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. Penetapan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Rabb-nya nanti di hari kiamat. Wa an Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id nadhara ila al-qamari lailatal badri qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi atau la tudamuna fi ru'yatihi ala kira'ah fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha faf'alu thumma qara wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha. Dari sahabat mulia Jarir bin Abdullah al-Bajali berkata kunna julusan indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu ketika kami duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mujalasatu salihin. Ini kebiasaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Suatu malam para sahabat duduk-duduk bersama dengan Rasulullah. Id nadhara ilal qamari lailatal badr. Kebetulan pada saat itu pas purnama. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke bulan di tanggal 14. Qala innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Yang disamakan adalah cara melihat, yaitu la tudamuna atau la tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak saling berdesak-desakan, kalian tidak perlu susah-susah ketika melihatnya. Dari manapun kalian berada, dari manapun kalian melihat, dimanapun kalian berada, kalian bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti bulan ini, dimanapun orang bisa melihat bulan purnama. Tidak mesti, tidak harus berkumpul di satu tempat sampai berdesak-desakan, kesulitan. Jadi mudah, gampang. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari menunaikan salat, ini tidak tersibukkan oleh sesuatu dari menunaikan salat, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Dua salat ini, salat subuh dan salat asar. Barakallahu fikum. Karena dua salat ini biasanya banyak penghalangnya. Kalau subuh dengan rasa kantuk yang sangat sehingga terlalaikan dia dari melaksanakannya. Barakallahu fikum, dan ini perlu diperbaiki. Dari mengatur pola tidur. Barakallahu fikum. Ini harus diusahakan, diupayakan mengatur, menata kembali pola tidur yang benar. Sehingga tidak terlalaikan kita, tidak terlambat dari menunaikan sholat. Itu karena kebiasaan. Baik. Tidur itu kebiasaan. Agar. Dan untuk mengaturnya kembali, menata ulang, itu butuh kesabaran, butuh usaha. Karena kalau sudah terbiasa dengan pola tidur seperti yang dilakukan, yang mengakibatkan terlalainya dia dari melakukan sholat subuh. Barakallahu fikum. Ya perlu diperbaiki, diperbaiki, ditata ulang. Tidur mungkin lebih awal. Barakallahu fikum. Atau memasang alat yang bisa mengingatkan dia untuk bangun di saat pelaksanaan sholat subuh. Atau yang lainnya, alhasil setiap orang paling paham tentang dirinya. Barakallahu fikum. Sehingga dia bisa mengaturnya. Ini kebanyakannya di waktu subuh ini orang tidur, lalai. Wa qala bil ghurubiha, dan di waktu asar kebanyakannya karena kesibukan memang, pekerjaan, atau justru lagi nyantai. Barakallahu fikum. Nyantai lagi cengkerama, ngobrol. Yang ketika pas dikumandangkan adzan mereka berat untuk meninggalkan tempat itu, majelis itu, atau meninggalkan kesibukan itu. Al-muhim, sudah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mampu kalian untuk tidak dikalahkan dari melakukan dua salat ini, silahkan lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah kalian, ini melakukanlah salat. Tapi memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya. Kita tengok syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Hadal hadithu fihi anna as-sahabata radhiyallahu anhum kanu julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id nadhara ila al-qamari lailatal badr. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke bulan purnama, yakni lailatul tamam, malam sempurnanya bulan, imma lailatul rabi asyar awil khamis asyar, boleh jadi hari atau malam ke-14 atau malam ke-15. Allati fiha yatakamalul qamar, yang tepat di waktu itu sempurna, tabarakallahu fikum, bulan. Jadi bulan purnama, bulan sempurna. Li'annahu yabdu fi awwalil amr hilalan, karena bulan itu ketika muncul awal pertama kali di hari tanggal 1 itu hilal, di bulan sabit. Tsumma yakburu, kemudian perlahan sedikit membesar di keesokan harinya, terus besoknya lagi, besoknya. Wala yazalu yakburu hatta yatakamalu. Fayasiru badran kamilan, terus bertambah-tambah sehingga dia menjadi sempurna. Tsumma ya'khudhu fi an-naqsi hatta ya'uda hilalan fi akhir syahr. Kemudian mulai berkurang-berkurang sama seperti hilal, seperti sedia kala di akhir bulan. Wa hadha min ajaibi khalqillah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk keajaiban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hikmatu fi taqdiri manazilil qamar hiya li ajli an ya'rifa an-nasul hisab. Baik, hikmah di balik ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda-beda manazil qamar. Mulai dari hilal tanggal 1, 2, 3, ini perbedaan-perbedaannya sehingga mereka bisa menghitung. Oh sekarang sudah pertengahan bulan, oh sekarang sudah akhir bulan, oh sekarang bulan baru. Hagadah. Untuk mereka mengetahui perhitungan. Qala Allah ta'ala wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan Allah SWT menciptakan untuk bulan itu cahayanya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah SWT tetapkan manazilnya, tempat terbit terbenamnya. Li ta'lamu, untuk kalian mengetahui jumlah tahun. Wal hisab, dan perhitungan ketika kalian melakukan transaksi, barakallahu fikum, yang membutuhkan penanggalan seperti utang piutang, taib kontrak, janji, atau yang lainnya, barakallahu fikum, yang butuh perhitungan. Ada waktu yang ditetapkan, berapa lama kau ngutang, berapa lama ini kau bayar nantinya. Taib, saya akan bayar mungkin 2 bulan yang akan datang. Nah, mulai dihitunglah, barakallahu fikum, dengan adanya perputaran ini, pergantian siang dan malam ini, barakallahu fikum. Orang tahu, oh sekarang tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, oh sudah 1 bulan. Tapi berikutnya lagi 2 bulan, 5 bulan yang akan datang, mereka harus bayar. Tapi utang yang mereka ambil. Barakallahu fikum. Demikian juga kalian bisa mengetahui kapan pelaksanaan Ramadan, hakalah kapan pelaksanaan ibadah haji. Barakallahu bikum. Dari penanggalan ini, dari barakallahu bikum. Qauluhu idza nadhara ilal qamar id nadhara ilal qamar lailatal badr ay fi hali takamulihi wa bahaihi wa husnihi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke bulan purnama, di malam purnama, di keadaan sempurnanya, barakallahu fikum, terang benderangnya, indahnya. Faqala, di saat itulah Rasulullah mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Wal qamaru fi lailatul badri yarahu jami'un nas. Bulan purnama di malam sempurnanya itu dilihat oleh semua manusia. Beda dengan hilal. Barakallahu fikum. Hilal susah dilihat. Bahkan orang harus berusaha khusus untuk mencari tahu hilal tanggal satu itu. Barakallahu fikum. Namanya ru'yah. Barakallahu fikum. Usaha untuk melihatnya. Karena kecilnya. Beda dengan bulan purnama, memang jelas-jelas. Barakallahu fikum. Nampak bulan itu. Kullu taikullum fi makanihi, semua orang di tempatnya, duna ayyatazahamu, tanpa harus mereka berdesak-desakan, fayarahu ahlul barri wa ahlul bar min ghairi muzahama. Semua orang yang di daratan, yang di lautan bisa melihat bulan purnama tanpa harus berkumpul berdesak-desakan. Fal mu'minuna yarawna Allah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamati kama yarawna al-qamara lailatul badr. Maka orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sebagaimana mereka melihat bulan purnama. Wa hadza makna qaulihi la tudammuna fi ru'yatihi. Baik, inilah makna ucapan Rasulullah, kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya. Wa fi riwayatin tuqra'u la tudammuna. La tudammuna dan la tudammuna. Idh yajuzu dammu ta'i wa fathiha. Baik. Boleh dhammu ta tudammuna wa fathiha. Baik. Boleh tadammuna. Boleh tudammuna wa huwa bi tasydidil mim. Dengan ditasydidkannya huruf mim minad dham yang berasal dari kata ad-dham, disatukannya antara satu dengan yang lainnya. La yandammu ba'dukum ila ba'd. Tidak harus dempet-dempet, lengket-lengket antara satu dengan yang lainnya sekedar untuk melihat bulan. Tidak perlu. Barakallahu fikum. Fala yatazahamuna li ru'yatihi. Tidak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Bal tastawuna kullukum fi ru'yatihi ta'ala. Sama kalian dimanapun kalian berada, kalian boleh melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Id min adatin nasi annahu idza kana al-mar'u syai'an wahidan annahum yatazahamuna ala ru'yatihi. Di mana kebiasaan manusia kalau mereka melihat sesuatu, taib, sementara banyak yang mau melihat, mereka akan yatazahamuna, mereka berdesak-desakan untuk itu. Lakinna Allah jalla wa ala yura yawmal qiyamati duna muzahamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nanti dilihat di hari kiamat tanpa harus orang-orang berdesak-desakan. Fa kullun yarahu wa huwa fi makanihi. Semuanya bisa melihat dan tetap semuanya di tempatnya masing-masing. Wa hadza fil makhluqi kadzalika. Baik. Fal qamaru makhluqum min makhluqatillahi wa ma'a dzalika yarahu an-nas min ghairi muzahamah. Wa hadza fil makhluqi kadzalik. Dan di makhluk juga ada yang seperti ini, ya bulan itu. Makhluk, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh manusia tanpa harus berdesak-desakan. Wa hadza min babi darbil mathal liqarriba lin-nasi ma'rifata hadzal syai. Ini termasuk darbul mathal, pemberian contoh untuk mendekatkan pemahaman kita kepada sesuatu. Jadi, pemberian contoh. Faidza kana al-makhluqu yarahu an-nasu duna muzahamah ru'yatan wadhihatan. Kalau makhluk saja dilihat oleh manusia tanpa harus berdesak-desakan, barakallahu fikum, dan bisa dilihat dengan jelas, fa innar rabba subhanahu yarahul mu'minuna yaumal qiyamati duna muzahama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, akan dilihat oleh orang-orang mukmin nanti di hari kiamat tanpa harus berdesak-desakan. Walaysa hadza min babi tasybihil qamari billah azza wa jalla. Dan ini bukanlah menyamakan bulan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan itu. Wa inna ma huwa min babi tasybihir ru'yati bir ru'yah. Baik, akan tetapi yang disamakan di sini adalah cara memandang, cara melihat, bukan yang dilihat yang disamakan, tapi caranya. Karena Rasul mengatakan tadi, la tadammuna atau la tadammuna fi ru'yatihi fa huwa subhanahu la yushbihuhu syai. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan satu apapun. Walakin hadza min babi darbil mathali li tashbihir ru'yati bir ru'yah. Akan tetapi ini dari sisi pemberian contoh untuk menyamakan cara melihat. La min babi tashbihil mar'i bil mar'i. Bukan dari sisi penyamaan yang dilihat dengan yang dilihat. It qad yushkilu hadza ala ba'dinn nas. Kenapa ini diterangkan? Karena sebagian orang merasa ada muskilah, ada masalah dalam masalah ini. Dikiranya yang disamakan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan bulan, padahal bukan itu yang disamakan. Yang disamakan adalah apa? Cara melihatnya. Cara melihatnya. Yani la tudamuna fi ru'yatihi. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla tughlabu. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, ay la yaghlibukum asyaitan wa la taghlibukum an-nafsu wal asghalud dunyawiyah. Ini janganlah kalian dikalahkan oleh syaitan, janganlah kalian dikalahkan oleh awan nafsu kalian, janganlah kalian dikalahkan oleh urusan dunia kalian. Barakallahu fikum, dari menunaikan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbit matahari, yakni salat fajar, dan sebelum terbenamnya, yakni salat asar. Fafalu ai ijtahidu fil muhafazati ala hataini salataini fi waqtihima. Yakni hendaknya kalian berusaha keras menjaga dua waktu salat ini untuk dilakukan pas waktunya. Barakallahu fikum. Bukan berarti yang lainnya boleh ditinggalkan, la. Tapi ini adalah penekanan yang lebih. Litahfadhu yawmal qiyamati. Litahfadhu yawmal qiyamati bi ru'yatillahi jalla wa ala. Untuk kalian memperoleh kesempatan, barakallahu fikum, meraih keutamaan melihat Allah azza wa jalla. Fahatani salatani lahuma fadilatun ala ghairihima minas salawatil khams. Dua salat ini adalah dua salat yang memiliki keutamaan lebih di antara salat-salat yang lainnya. Qala ta'ala hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat lima waktu itu dan salat al-wusta. Tapi was-salatul wusta hiya salatul asr. Salatul wusta ini adalah salat asar. Atafahallahu 'alas salawati min babi athfil khassi 'alal 'ami ihtimaman biha. Allah menggandengkan, barakallahu fikum, salat al-wusta ini dengan salawat yang lainnya, mimbab atfil khas alal am, penyandaran yang khusus kepada umum, untuk menunjukkan tentang pentingnya dan istimewanya salat ini, salat subuh dengan salat asar. Wa qawluhu thumma qara'ah sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala wasabbih bihamdi rabbika, yani salli wa salatu tusamma tasbihan. Jadi salat itu terkadang juga dinamakan dengan tasbih. Jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa tasbih bimana salah. Barakallahu fikum. Qablatul isyamsi ayat salatul fajr wa qabla gurubiha ayat salatul asr. Wal muradu salata al fajr wal asr. Dua salat ini, salat fajr dan salat asr. Wa salatul fajri yatahawanu biha katsirun minan nas. Salat fajar ini banyak orang memandang enteng dan lalai dari pelaksanaannya. Mungkin salat-salat lain dia rajin, tapi khusus untuk salat subuh paling berat. Paling berat, paling susah. Taib. Fayanamuna anha, sehingga terlalaikan dia dari melaksanakan salat subuh. Barakallahu fikum, nanti jam 6 baru bangun. Atau nanti jam 7:30 atau jam 7, La haula quwata illa billah. Baik. Maka hendaknya barakallahu fikum dijaga. Baik. Pakai pakai jam yang akan mengingatkan kita untuk bangun di waktu subuh. Syukur-syukur kalau bisa lebih awal barakallahu fikum untuk melakukan sholat witir. Wa ba'dhum la yusalliha abada. Sebagian orang memang tidak sholat. Yang sholat saja, dari rajin sholat khusus untuk subuh, terkadang mereka lalai. Wa idhabu ila amalihi wa qad ahmalaha. Berangkat dia ke pekerjaannya dalam keadaan dia tidak melakukan sholat subuh. Fa mithlu hadza kafirun billahi azza wa jalla. Ini pendapat beliau. Dan banyak di antara para a'immah kita yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat barakallahu fikum dalam keadaan malas, bukan menentang. Barakallahu fikum. Kalau menentang, sepakat para ulama kita tentang kafirnya. Sholat atau tidak sholat dia, kalau dia menentang kewajibannya, maka kafir. Seperti ada orang rajin sholat, dia rajin sholat, tapi dalam keyakinannya bahwa sholat itu bukan kewajiban. Jadi cuma senang saja, kafir dia walaupun paling rajin sholat. Karena menentang Al-Quran, menentang hadis-hadis Rasulullah SAW, dan menentang kesepakatan kaum muslimin tentang wajibnya, bahkan rukunnya ibadah sholat ini, rukun dan rukun-rukun Islam. Barakallahu fikum. Wa ba'dhum yusalli mata qama min nawmihi. Sebagian orang ya pokoknya tidur. Kapan dia bangun tidur, kalau pas lagi lebih cepat ya bangun situ. Kalau agak terlambat, terlambat. Sesuai dengan bangunnya kapan. La haula wa quwwata illa billah. Termasuk tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian. Fa salatu hadza ghairu sahihah. Salat orang yang seperti ini modelnya tidaklah benar. Likaunhi lam yusalli salata ila amrillah biha allati amarallahu biha. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sholat seperti apa yang Allah perintahkan. Wa innama shalla salatan ala ikhtiyarihi huwa. Karena dia melakukan sholat sesuai dengan apa? Seenak dirinya saja, pilihan dia. Kapan dia mau sholat, sholat. Kalau enggak, kalau mau sholat di awal, enggak. Mau, kalau enggak, ya di akhir. La ala ikhtiyarillah. Dia melakukan sholat bukan atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahiya la tuqbal. Maka sholat yang dia lakukan itu tidaklah diterima di sisi Allah SWT, karena dia melakukannya di luar waktu. Lianahu ta'ammada ikhrajaha an waktiha. Sengaja dia mengeluarkan pelaksanaan sholat itu dari waktu yang Allah telah tetapkan. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi dia sudah bangun, dia sudah dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sadikil eh. Dia bawa, ih, bangun jam 7 sudah. Barakallahu fikum. Ini termasuk model yang begini modelnya. Baik. Sengaja. Tidak ada ihtimam. Sebenarnya kalau Anda memang barakallahu fikum tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, kenal, paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, begitu Anda di mendengarkan azan langsung bangkit. Tidak perlu nunggu. Barakallahu fikum. Baik. Wa idza ta'ammada ikhrajaha an waqtiha fa hiya ghairu maqbulah. Kalau sengaja dia mengeluarkan waktu salatnya dari mengeluarkan salatnya dari waktu yang telah ditentukan, maka salatnya tidaklah diterima, wala tashihu, dan tidak sah. Wa ba'dhum yakhruju minal amali ba'da dhuhri fa yatanawalu ghada'ahu wa yanamu wa yuhmilu salatal asr. Baik. Sebagian orang keluar dari kantornya pulang kerja setelah zuhur, dia makan, barakallahu fikum, makan siang, kemudian tidur. Setelah itu dia melalaikan salat asar. Wa hadza mudayyi'un lis-shalah. Orang-orang seperti ini, orang yang sengaja-sengaja menyia-nyiakan salat. Wa rubbama la yusalliha abada. Sebagian orang memang tidak salat. Tidak sholat. Sebagian orang ya kapan mau, lagi pengen sholat. Kalau tidak. La haula wa quwwata illa billah. Seakan-akan dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Famithlu hadza kafir. Baik. Wa rubbama shallaha idza istayqadha ba'dal ghurubi aw wasatil lail. Boleh jadi dia pas bangun, baik, setelah terbenamnya matahari. Baik. Aw wasatul lail, atau dia bangun di tengah malam, fa hadza idzan la tuqbalu minhu shalah. Mau sholat isya, padahal setengah malam lewat. Padahal waktu sholat isya cuma sampai setengah malam, bukan waktu sampai subuh. Pamitlu hadhi shalah ala hadan nahwi lam yashra'ah Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang seperti modelnya, sholat yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzulahu tala'uba fil ibadah. Maka setiap orang tidak boleh bermain-main dengan ibadahnya. Wa mithlu haula'i yuhramuna min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah. Orang yang seperti ini diharamkan atas mereka untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Fa hadzal haditsu haditsun 'azimun yatadhammanu itsbata ru'yatil mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Hadis ini sangat agung, mencakup, mengandung penetapan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Wa hiya min a'zami ni'amil lati tu'ta yawmal qiyamah. Dan termasuk nikmat yang paling besar, paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Ikraman lahum, sebagai pemuliaan dari Allah untuk hamba-hambanya. Wala syai'a aladzu alaihim min ru'yati rabbihim subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih nikmat dari memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya aladzu indahum min jami'in ni'ami wal maladdat allati hum fiha. Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala untuk penduduk sorga, ini adalah kenikmatan yang tertinggi yang mereka dapatkan dari semua kenikmatan yang mereka dapatkan. Walidzalika yamnahuhumullahu hadhil karamah fayarawnahu ayanan ta'uyanan bi'abusarihim. Allah SWT menganugerahkan ini kepada mereka sebagai pemuliaan dengan cara mereka memandang Allah SWT dengan mata mereka. Wa fihi darbul amthilah lil umuril ghaibati bi umuril mahsusah wa musyahadah min ajli taqribil ma'ani. Dalam hadis ini juga ada darbil amthilah, pemberian perumpamaan untuk perkara-perkara gaib dengan contoh dari perkara-perkara yang bisa kita saksikan, untuk sekedar mendekatkan pemahaman kita. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam darabal mithal ala asyai'il ghaib bi syai'in hadir mahsus. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan untuk sesuatu yang gaib dengan cara memberikan perumpamaan untuk yang hadir, yang bisa kita lihat dengan panca indra. Li'alla yuqal kaifa sayura ahlul tayyib fa kaifa sayara ahlul jannati kulluhum rabbahum. Tayyib, agar supaya tidak ada lagi yang bertanya bagaimana caranya orang penduduk surga semuanya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa wahid sementara Allah satu. Fala yumkinu hadha, ini suatu yang tidak mungkin. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hadha amkan minal makhluk wa huwa al-qamar. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan keterangan bahwa untuk makhluk saja memungkinkan dilihat oleh sekian banyak orang dari tempat yang berbeda-beda. Bahwa mungkin fi haqqillahi jalla wa ala, di makhluk saja bisa terjadi itu, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min babin aula. Fabi hadza izahatul lil iskali wa idahul lil mithal. Contoh yang seperti ini adalah untuk menghilangkan keraguan, menghilangkan pertanyaan-pertanyaan, dan untuk memperjelas dengan cara memberikan permisalan. Wa bil haditsi hatun alal muhafadzati ala shalawatil khams. Di hadis ini juga ada dorongan untuk menjaga salat lima waktu, terkhusus salat fajar dan salat asar. Wa nadzalika sababul ru'yatillahi azza wa jalla, dan dengan semakin memperketat, memperkuat, menjaga dua salat ini, ini sebagai sebab untuk kita bisa memandang, melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa bihi anna man lam yuhafid 'ala shalawatil khamsi fa innahu yuhramu min ru'yatillahi yawmal qiyamah. Ini juga bahwa barang siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, maka haram bagi dia untuk memandang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kemaafan. Barakallahu fikum. Jadi ini hadis yang kita bacakan, masya Allah, hadis yang luar biasa tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Untuk dalil-dalilnya sangat-sangat banyak. Min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menjadi keyakinan ahlus sunnah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang-orang mukmin, berbeda dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mereka tidak yakin bahwa Allah bisa dilihat di hari kiamat. Wallahul musta'an. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.